Wala ya talilan ora krono sumpah. Ayah lif tegesi ora krono sumpah. Ora krono sumpah serapa sopo ulul fadli, sopo wong kang duweni kelebihan. Ay ashabul ghina tegesi wong-wong sing duweni kelebihan mingkum saingi sira kabeh wa saati lan sing duwe kejembaran rezeki. Ayyutu e Allah yutu tegesi ora bakal maringi sopo ulul fadli. Ora bakal maringi ulil kurba ing pira-pira wong sing diunsur kerabat wal masakin lan ora maringi ing pira-pira miskin wal muhajirin lan pira-pira wong sing hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Nazalat umurun apa iki ayat fi Abi Bakr ing dalam Abi Bakar. Halafa sumpah sapa Abu Bakar ala yunfika yen ta ora nafaka ya ora nginfaki sapa Abu Bakar ala mistah ing ngatasé mistah. Mistah niku jeneng lanang. Wawa timistah iku ibnu kholatihi. Anake bulike Abu Bakar. Miskinun timistah ya miskin, muhajirun tur wong sing hijrah. Badawiyun tur wong bedui, badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar, badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar. Mergane apa ke Abu Bakar sumpah ora bakal ngekei lama khodo semangsane ikut terlibat napa cara wong Jawa slurup maksudnya melok-melok sapa mistah fil ifki ing dalam masalah gosip zina niku. Pada angkana sawise ento ana sapa Abu Bakar yunfiku iku ngekei infak sapa Abu Bakar alaihi ngatasi mistah. Lawana sunte pira-pira manusa minas sahabat sing sahabat. Iku yo aksamu padha sumpah sapa nas Allah ya tasaddaku. Yen ta ora padha sedhako sapa nasun ala man ing atase wong takalama kang ngomong sapa man bisaen klan perkara minal ifki sangking peristiwa ifkun. Ifkun wingi tuduhan zina ning. Wal yafulan becik nyepura sapa ngake wal yasfahulan becik saling memaafkan sapa ngake anhum sangking kabeh fidzalika ing dalam masalah ifki. Ala tu khibuna ana ta ora seneng sira kabeh ayo firen ta nyepura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Wabahu te Allah ghafurun akanya purane rahimun rahim walasilil mu'minina bareng pira-pira mu'min. Kala dawa sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar bala ya. Ana uta ingsun niku khibu seneng sapa ingsun ayo khira ento nyepura sapa Allah wa li maring ingsun. Waro ja'alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kang ana sapa Bakar yun fiku nafaqai sapa Abu Bakar ru ing ma alaihi ngatasi mistah. Terus ayat niki saya sangat gih pelajaran gih kulo jenengan sedanten. Seorang bapak sak pinter-pinter ya Abu Bakar sak soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener ya, bahwa Aisyah tidak mungkin zina. Abu Bakar dendam nenggone tiang-tiang sing ikut menggosipkan. Termasuk sing derek gosip itu mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anake bulik berarti misanan melarat tau melok perang Badar. Dan niku riyen donatur tetape niku sinten Abu Bakar. Gara-gara gosipno putrine terus Abu Bakar sumpah ora bakal sedekah ning sinten Misto. Ya nek cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora gedendem ku ya bapak elek tenan. Paham nggih. Nah, tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar ku ya keliru. Ngopo biasa ngongkon apik ya ngongkon apik terus nek janto ana wong dendam pah-pah nggih ben tetep kon apik. Lah niku paling angel nggih. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulane ini peringatan nggih kangge para kiai. Terus kita meskipun kecewa mbek santri kok aja sampai terus sumpah gak mulang. Kok sedakoe kiai yo mulang iku. Nah, nganti sumpah ra mulang yo repot. Di ngeneng yo oleh didik yo oleh tapi aja terus dadekno ora ngamal apik. Mulane wonten ayat wala taj'aluha urdotal li aymanikum antabaru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama napa Allah. Di misale demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas sampai rukun eling, harus kadung sumpah ya. Nak damai ora melanggar sumpahku. Itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdutan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Difaham ya? Niki memang ayat luar biasa tetes Abu Bakar sebagai seorang bapak nggih dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normale bapak nggih ngoten niku. Nggih normale bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normale hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu, biasa istiqomah donasi bantu mistah, ya kudu bantu terus. Senajan to atine gelem mergo mistah nderek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Iku hukume pangeran paling angel, cocok ra cocok nek is perintah Allah kudu nglakoni. Lah nek gelo mbok turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe ya biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe apik ra bojo-bojonan mergo gelo. Loro kene guyu ora siap den. Masa dekne caelek lah ora siap, ora payu rabi ora siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kancanan. Sing apik kancanan mbek sapa? Ora iso. Mulane Nabi Musa nanti tanglet nang pangeran kula nanti maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab. Nabi Musa ku saking mangkele mbek Bani Israel, nggih kebijakan opo wae kok diklirokno mangkelne. Mangkel terus ya Allah kula niki pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israel sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman nak sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israel mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israel sing iman mbek kula. Jawabe apa sebuti? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika? Menadek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekei nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi? Jadi pangeran ternyata yo kroso juga. Lucu. Oleh nase. Lah yo les. Dadi hada sayun lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Lewa aku sing pangerane dikomentari. Orang, lalu ngaku pangeran jauh lagi nat dan, maksudnya aku itu dianggap podo be Isa, podo be makhluk. Orang, ayo gelak no aku, semaringi rezeki aku, tapi aku dianggap duwe nopo rivali. Akhirnya Nabi Musa menang. Yo wes serai so. Mulane uang gua juga ojo nuruti gelo, kalau nuruti gelo ya gelo, nuruti gelo, be bucu, be konco, be santri, nuruti gelo ya gelo. Tapi syariat Allah rai so, bo kalah no be nopo. Gelo, Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mek misto padahal gelane serius, anak dituduh zina tu kan wah gelane koyo apa. Padahal garwane Nabi pisan wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe terima kiai dituduh mangan dik masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Yes, biasa. Apa menang ana kemungkinan apa? Bener. Malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Jadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Mengene sing kemungkinan bener. Wis menengae, paham nggih. Dadi mlane ciri utama wong ape wal kadiminal koyo itu ngempet apa emosi. Mlane ausini ya Rasulullah, kula jenengan kandhani, jare Nabi la takhtab. Jumring-muringan jeng ya. Bali tambah ya Rasulullah, ya la takhtab. Sampai farad dadam miroron ya faqala la takhdub. Soan bolak-balik nasihati mbok sitokin la takhdub. Aja gampang. Wadah lu ngeradi duit, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur. Ku apa ngamuk iku piye? Tapi Nabi ngandani apa? La takhdub. Aja muring-muring. Kok nak kira muring-muring kaya apa kecewane bojo ke tetep di bojo. Tapi nak muring-muring megat malah taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya kan. Dieling-eling itu digelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusia. Mulane masyhur hubungane Allah mbek Nabi Musa niku yo pinter-pinteran. Hubungane Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah niku sing bener, mergo Allah iso wujud. Kula baleni malih tak warai carane dadi wali liwat ilmu, dadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul balik. Allah di hujah yang mesti menangi. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya pangeran. Tapi kadang ke logika itu ada salah. Senajan itu yang berhak nyalah no, namun Allah subhanahu. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati. Tapi roh jenisnya mati. Dijubuk nyawane loh kan jenisnya apa? Mati. Sadis loh roh. Dijubuk nyawa itu sadis loh. Sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Khalilur Rahman, menyebutnya cik ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wahal tarol Khalil yabiduruha Khalili. Kue roh, ono kekasih kok tego mati ini. Nyakiti yu ratego, kok iki kekasih kok mati ini. Tak kok ono pengiranam diri. Nabi Ibrahim gak terima. Wong jare Khalil. Khalil lak kekasih. Cek tegane jare Khalil kok mateni. Malaikat mati akhirnya rawani. Masuk akal cara malaikat. Dadi dene malaikat matur. Ya Allah, kata Khaliluka Ibrahim, kata kekasih engkau mosok ana Khalil. Ya biduruhan apa Khalil. Pangeran ra kalah pinter, pangeran kok diwara. Jawabe pangeran lucu. Takono Ibrahim, wahal yakunul khalil yakrohu liko akholili. Ono tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Lah akhire Nabi Ibrahim dikandani bungok-bungok. Yo wis saiki lah benang ketemu. Manusa. Iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah. Nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno. Kadang disalahno. Wis macam-macam. Ya kadang dibenerno. Contohnya kayak Rasulullah ngendikan Fatimah tu batatu minni faman adzaha faqad adzani. Fatimah bagian sangka aku sing larani Fatimah, larani. Dibenerno mbek Allah. Ya ora kita ndak pernah tahu. Allah pakai ukuran apa kita ndak pernah tahu. Mbanyen kene ra pangeran. Semalane wong kon istighfar. Istighfar ora kudu min astaghfir apa kok ngrasa sing iso nyepuro namung Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadang klirune tiyang-tiyang nak ijazahi jumlah istighfar sakmene ping 70 ping 100. Jumlah itu ndak penting. Ning gone hadis-hadis sahih sing dipentingno Allah malah wong iku tahu diri nak sing iso nyepuro namung Allah. Paham ge? Ora kok jumlah istighfar. Karena kita pakai logika apa saja itu salah. Gewau Nabi Musa wae salah. Jadi paham gitu. Terus koyok dendame Abu Bakar ning misto sebagai seorang bapak itu benar, tapi disalahno pangeran aja ngono. Mosok bapak kowe dendam terus ora sedako. Mulane wonten ulama riyen nganti ada dua ulama ini cerita teng Iyanatu Talibin. Bapake ku alim, anake alim. Suatu saat nang mengan terus anake ra dikirimi. Ya paham ya, anaknya sudah dikirimi, anaknya nyurati. Pak nenengan ini boleh, tapi menghentikan kiriman itu boleh. Terus ditulis ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Bapaknya kalah, kira jubule ngalim kue. Tapi tetap tak eneng, jadi artinya kue tetap tak weseli, tapi tetap tak eneng. Kalah bapaknya, jadi ngeneng boleh, tapi sudah kok kudu jalan. Boleh, sudah kok leren, ngapain kok boleh leren ini. Paham, jadi pangeran ora kena ditebak. Lan Nabi Ibrahim ngono tah kekasih kok mateni kekasih kowe tumuk malaikat mati ya masuk akal. Bareng matur pangeran jebule, pangeran dilawan. Jawab pangeran, ono tah kekasih tapi ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dari dawing, yo saiki lah saiki gak apa-apa mati. Lah kowe iku munamuni kekasih ya pangeran. Lah iki maksudnya nyindir. Kowe disindir ora krasa, anggap cerita ae dadi. Kue mau namuli kekasih pengiran, tapi nak mati, siap kan? Wah gue yodor, gak jelas ya, gak siap. Kenapa orang siap? Wah dimimpin rokok ya. Gak cara sampean ditakoki pengiran, siap mati itu orang. Orang siap lah. Iya, siap. Tapi nak takoki, siap jadi kekasih Allah? Siap. Tapi gue orang pecundang gue. Nah iya siap jadi kasih Allah. Siap ketemu. Angel ngajari wong-wong ini angel. Ya siku pangeran, pangeran ya siku. Anu kulo seneng guys, sinau nu kulo seneng. Bukan karena saya ingin diarani alim alamah mboten. Guling-gilingan. Betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu. Kulo baleni malih. Kulo nu sering sowan teng pangeran, sering sumpah. Kulo sinau kathah Gusti ora kok pening darane alim mboten. Kulo ora usah nang darane alim ora ana pengaruhi, tetep alim. Tetep alim. Di darane cek ora tetep alim. Tapi masalah ini ku mboten niku nak kadang wong kan kepen darane alim. Nah kulo ora ana pengaruhi. Tetep alim, maksudnya ora ana sing darane lah tetep alim. Mergi kulo nak ngaku ora ngalim ku malah sombong. Terus nenggini kitab Ithaf Sarai Ikhya. Ono wong kok ngaku orang alim padahal dikne alim malah sombong. Mergo Allah iku az-zahir. Allah iku begitu jelas. Hukume Allah bener ya begitu jelas. Nah Allah wis mulang kok kowe muni ra faham. Iku sombong. Wong barangnya jelas kok kowe muni. Ora faham. Lawa faham utawa ngerti jenenge alim. Wong sing napa? Ngerti. Mulane falam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Padahal paling jelas ning donya iku sifate Allah. Mulane koyo ruhin ya alim, mergo ngerti kebenaran. Lho soal rapati tahqiq misalnya rapati soal musing detail-detail koyo faraid. Hakul auliya bitasis urutane terus lali. Nunuk-nunuk sidil apa-apa iku jenenge kekurangane napa menu? Jadi kula baleni nggih, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi urusan ning donya ku variasi lita'lamu ben kowe ngerti. Ngerti iku bahasa Arab napa? Alim. Jadi kowe aja sampai sampean takoki pangeran. Kowe ngerti kekuasaanku mboten Gusti. Kowe ngerti rahmatku mboten Gusti. Kowe ngerti kasih sayangku mboten, neraka. Nek takoki pangeran jawab ngerti. Kowe ngerti rahmat wong ngertos sanget. Wong edan mboten ngertos rahmate jenengan. Kowe ngerti sifat rahimku yo ngertos banget mboten ngerti edan swarga. Ada kowe muni duka wong kula tiyang bodoh mboten ngertos neraka. Lah kalau adat Jawa itu walian sing munamuni ra roh ku sing sopan. Nek aku sing ora melo-melo adat iku paham gitu terus niku sing melo-melo. Tapi yo pantas-pantesan ngomong ngene ku pantas-pantesan. Sing ngomong rugen yo wong ndarani sombong. Ya ngono tepat-tepan dadi. Dadi paham gitu terus kula suwun kula nu sinau kathah niku tujuan kula namung setunggal ben ngerti variasi sifatnya Allah. Mergo tebak-tebakan niku kula kan gadah kitab Khilyatul Auliya niku 12 juz. Kitab Khilyatul Auliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu. Itu di akhir karangan Ihya. Beliau berfatwa wa'alaika bil muwadzafah ala kitabil hilya. Kamu harus sering baca kitab hilya. Akhirnya tak boleh. Ini Indonesia ono ora, pokoke tak boleh akhirnya entuk. Ya menghalalkan segala cara kula termasuk pesan teng Lebanon pokoknya entuk kudu entuk. Wili Lebanon sing terkenal sing perang kok nggone kitab. Wis diniyanto kan ya entuk ae. Selain kalau di duit, ya panjang kalau aku pengen suge, cara aku pengen suge, tangguh investasi duit. Walhasil untuk ini utang berikut ternyata banyak cerita Nabi dialeknya mbek pangeran. Jadi cerita wali sampai Nabi macam-macam. Nah, termasuk dialeknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi macam-macam. Biasanya agak lucu, kalau mau cerita dialeknya lucu-lucu. Termasuk yang paling kalau aku tuguyu gitu. Ternyata Nabi Ibrahim nebak pikir, apa ya, darah di pangeran pikiran, cara-cara pikir, apa ya raiso ya. Oh, soal darani kekasih kok dijupuk nyawane ono ta kekasih njupuk nyawane. Bareng pangeran ditaki kula yo sempat mikir pas mocen. Pangeran iso jawab piye? Maksudnya kan tanggume masuk akal lho. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk pangeran jawab piye? Jebule jawab enak. Ono ta kekasih sing ra siap ketemu. Kekasih. Jadi itu dialek. Banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak ndak kena ditebak tapi itu kita menjadi nopo tahu misalnya ngeten nggih kula yang haru ya saya pernah ditanya Gus apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sahabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sahabatnya Nabi kan dawuh para pemanah ndak boleh keluar dari gunung kalah atau menang walhasil para pemanahnya Nabi kan enggak nuruti dawuh Nabi walhasil akhirnya terus kalah to nggih akhirnya terus nopo kalah. Dan itu yang masyhur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Sampean mulai cilik ceritanya kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para pemanah tidak nuruti perintah ini. Kula niku mun dadi kiai wis suwi. Pas kula nak rebuk mulang alumnine bapak teng dalem tiap rebun. Kayak kula ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik, tapi tiap ngaji di pikiran anyar, tangen-tangen. Akhirnya kan ayat itu kan istus iduna wala taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum saat rusin. Suwe-suwe kan walakot afawahu anhum. Terus pangeran nyepuro. Tangen-angen. Saya ingin ini. Sahabat-sahabat yang melanggar perintah Nabi salah no pola. Salah gitu. Sepakat gitu. Salah gitu. Tapi wong kafir luwe salah. Apa alasannya pangeran? Nah, alasannya sahabat sing salah kok terus menang no wong kafir? Wong kafir luwe salah. Wong dosa nih. Dosa nih. Kafir. Paham gitu. Lelangi, sahabat itu salah, mereka melanggar perintah Nabi. Kok terus wong kafir dimenang, wong kafir luwe salah, wong dosa nih. Kafir, faham sih kalau maksud. Mulane tenan. Nak teori kulon itu bener. Ternyata Allah sangat mencintai orang mukmin yang sekalipun salah. Iki peringatan kanggo LSM-LSM sing ruweh pro LSM. Misale wong Islam salah, perkarane nata ekonomi salah, utawa korupsi salah. Terus ada dunia kafir, negaranya bersih, tidak ada korupsi, padahal negaranya kafir. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngene iku. Kahanane kafir ku wis luwih salah tinimbang korupsi. Paham ya? Global animal. Jangan sampai misalnya Anda mangkel sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia. Banyak muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss enggak ada Islam tapi bersih. Kahanane kafir iku wis salah. Akhirnya tenan. Ayat itu ditutup wallahu dzul fadlin alal mukminin. Tetap fadole Allah dikekno wong mukmin. Buktine apa? Umpama salahe wong mukmin, nek bukti teori kula bener. Umpama salahe wong mukmin iku dinilai tenan mbek pangeran sing mati ning perang Uhud gak dianggap syahid. Gimana? Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap syahid. Dianggap mati syahid itu mati apik ta elek. Ah, syahid. Artinya wis ora diudat-udat pangeran gak dipermasalahkan. Mergo bandingane wong kafir. Lagi sing lali kadang-kadang Islam misalnya ngidolakno negara Swiss utawa Kanada luwih makmur. Pulau Islam korupsi ngene-ngene. Saelek-eleke wong Islam ora di kesalahan kekafiran. Saapi-api wong kafir duwe salah kekafiran. Iku kudu tanamno ning ati. Paham ya, ojo kok sampai pepes zahrotal hayati dunia, mereka uripe luwih makmur terus anggap luwih ben. Padahal mereka di dosa napa? Kafir. Mulane ijma'i ulama dosa paling gede napa? Kafir. Lagi nomor loro mateni wong mukmin, lagi nomor telu zina, terus nomor papat maling. Ono sing diarani sihir santet, tapi iki wis ra populer to nggih, dukun-dukun santet ketok wis ra mandi to dadi kula mun boten tak etung dadi. Gue itu yang duit waduh, dukunnya itu duit. Dia wis ra mandi, dieling-elinge terus niki penting sinau kula kata iki ben roh dialeke mbek Allah. Dadi dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman. Itu luar biasa. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan niku yo ora iso jawab. Misale Allah nggih pertanyaan. Terus niki teng hadis Musnad Ahmad. Wonten tiyang niku napa jenenge yuhasabu ala malaikin minal khalqi dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Dengar apa wong akeh? Ala rusil asyan. Bareng dibuka dokumen kesalahan itu madul basor. Sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tis'un wa tis'una sijillah. 99 dokumen kesalahan. Ya kayak buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi pirang-pirang tumpuan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pangeran ditakoi, atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini? La ya Rabbi, semuanya benar. Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu? Enggak, saya enggak punya alasan Gusti. Mang semuanya salahkan secara sadar dan salah. Malaikat narik dekne ning neraka. Dekne sebalik kanan. Wis yakin min ahli nar. Terus ngendikane Allah Taala akilu. Maksudnya urungkan, cancel dulu. Bala indaka indi khasanah, kamu punya kebaikan satu. Ya iku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah ikhlas. Lah sing larang ikhlas. Kowe tau nglafadzno la ilaha illallah pisan ikhlas. Wis akhire la ilaha illallah sitok tok tau nglafadzno ikhlas sing larang ya ikhlas iku ora ana order ya ora ana macam-macam ini. Lho kowe muni la ilaha illallah kan gak ikhlas muni blus warga iku wis ora ikhlas wong kepengin. Wedi neraka ya ora ikhlas berarti la ilaha illallah mbok tameng kan. Padahal apa ora kepen mlebu neraka ora kepen mlebu swarga. Tapi mbok tameng. Swarga neraka. Ikhlas itu latih mbek ilmu. Misalnya kita darani la ilaha illallah. Umpama ora ana swarga neraka ya pangerane tetep Allah. Pangeran dadi apa wis dadi permanen. Dadi umpama ora gawe swarga neraka ya tetep pangerane Allah la ilaha illallah. Terus bitokoh itu satu dokumen sing di box sing di kotak. Dijubuk. Ambek pangeran didakok ning mizan. Cara mriki napa kafatail mizan. Timbangan niku lho sing sitoke apa jenenge? Nah cara wong Arab darani lisanul mizan iki sak kafah. Iki sak kafano. Timbangan kuno kok ra napa? Wonten pembandinge napa kiri be kanan lho napa jeneng. Napa badane sing sitok lho bandulan. Bahasa Arab mawon iki pokoke kafata il mizan, sitok kafah. Semua kesalahan sitok kafah la ilaha illallah. Yo malaikat ditakoki. Mungkin ndak lafaz la ilaha illallah iku kalah mbek dosa. Akhirnya ya fala yaskulu ma'allahi syai'un, gak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi. kowe ikhlas nek ana kalimat Allah kalah ambek barang sak dunya sak isine. Enggak mungkin kan? Kowe ikhlas lafadz Allah kalah ambek ya ora ikhlas kabeh. Mulane mangko la ilaha illallah dakhulal jannah. Kok gak mungkin cara logika Allah kok kalah ambek liyane. Mulane hadis itu ditutup fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Gak mungkin Allah kok tertandingi. Lah masalahe wong sing terlalu nakal suwe nakal, iku kadang-kadang la ilaha illallah rusak, dalah ape mati suul khotimah. Mergo gak tau ngergani kalimat la ilaha illallah. Iku sing paling medeni itu. Sebetulnya kalau asal ada mati mukmin, mbok dosam sundul langit tetep ana kemungkinan di sepuro. Mergo gak mungkin lafaz Allah kalah mbek liya. Ya. Mulane jare Ibnu Syihab Az-Zuhri dari ya ulama itu macam-macam. Ya ono sing jlimet. Kulo termasuk ulama sing gak seneng jlimet. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Jare Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kulo ya rapati cocok tapi ya tak rungokno dawuh ulama. Jane rapati cocok kulo tapi tak rungokno. Balaghoni annal miftah laha asnan. Sarohku jenenge kunci ku ono gigi-gigine. Nggo khase kunci ono gigi-gigine. Lah ahlul ma'asi gigine wis rusak. Aduh. Kok malah dadi angel ngene rumasa kuasa lha lho. Dadi nak kunci ku ya bener kuncine la ilaha illallah cuma gigine ku wis rusak. Iku jare ra kena go buka apa? Tapi jare aku, ah, Imam Zuri ra nabi ya mosok ngono tenan. Karena aku ya mangkel, aku ya di kepentingan ora kakean syarat ngono maksudku. Kowe kudu bela aku, masalahnya nak pancen iku syarat tenan. Kemungkinan mlebu swarga wong-wong ya abot tenan iku dadi. Nah, kita juga enggak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula crito banyak supaya sampean ati-ati hubungan mbek pangeran. Nak ra iso muni wa wa alam, iku aman ya. Muni napa? Wa wa alam. Ada dua orang dipanggil Tuhan. Tiga malah di cerita kitab itu tiga. Niki rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau enggak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab saati rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus dua orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng. Kowe ora sebabe tak lebokno neraka, ngerti Gusti? Mergo salah kula kadhari enteng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok takoki kowe ora sebabe mlebu neraka, nggih ngertos Gusti? Kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku pun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambek pangeran kon ngeculi, caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane bar. Caloro iku yo sing bali neh ning kerangkengan ambek diterone neraka. Sing sitok mlayu kan. Kowe milih sing mlayu kan yo, mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males sampe mlebu neraka neh, males lengaan, males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat, nggih, percaya napa? Riwayat. Akhire ditakokin neh. Lho kok kesusu bali neng neraka? Niku Gusti, kula mun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken ku lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan ngutus mlebu neraka kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru we jawabane haru. Wah, ya wis kene swarga wae perkara ada oleh menurut kok tenanan tetep perkarane melayu kan mlebu neraka iku. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki, cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya. Dikon apik iku kan kesuwen to kowe. Lelet lah ngono. Kok ngene yo kon mlebu neraka? Melayu. Tak koyo malaikat kok semangat kan. Wah, nurut iki kok ada tinggok. Akhirnya baru kaya nurut. Lho niki tenan nih. Ya wis kaya ahli swarga. Perkara niki saiki nurut tem tenanan. Sing sita aku lelet tem males. Lho kok lelet atas apa pelingan niku Gusti. Keyakinan kula sakwise jiran panggil ning swarga betul betul neraka malih. Jadi kula ini nyongkok kula nggih mun bar ten neraka kula saking husnudzon kula bareng jenengan panggil mriki nggih teng mriki terus sih. Ya dili bener wae pangeran ya sing mlebu swarga wae. Dua logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mergi kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat tok terus mek jenengan. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso ge mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula, kula tak rewangi ra maksiat krana taat ge mergi itu ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamalem 80 taun ning dunya 80 taun. Berarti swargane 80 taun. Wong jarem krana ngamal kan impas kan? Ngamal 80 taun swarga. Mboten Gusti, jarene swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku, nak ngamalem ra cukup. Wong ngamalem 80 taun kok yo swarga. Selawase. Entek den. Nggih mon Gusti, kula sakniki swarga krana fadhile jenengan. Gak aku wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon moro neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lah kenapa plengan? Kula mboten purun Gusti. Perkarane kula teng donya taat terus. Yo ora ya saiki ki ra taat iku alasan mlebu neraka. Lah menyoro to. Sekarang kan dikon bener kok ora gelem. Yo saiki iki ya malaikate sekseni saiki ra nurut aku takon bener kok ora gelem. Yo mulai saiki kita hitung ratu aku takon bener kok ora gelem. Nah jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Iki pentingnya wong alim. Dadi wong alim kudu sinau terus ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nak nyebar ya sing ikhlas wis koyo ora ono apa-apa bar wis. Ikhlas wis bar wis ora. Sampeyan wis wae ning ora-ora masar ketemu sapa ora jelas. Nak beda kelas ya ora ketemu ngono ae. Ora ora sing jadi kita ndak pernah tahu. Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan ala tuhibbu na yaghfira wahu lakum. Kowe apa ora seneng nak pangeran nyepura wallahu ghafurur rahim. Terus Abu Bakar bala ana uhibbu ayaghfira wahu. Kulo ge seneng jenengan sepura. Nak seneng tak sepura ya iku mau. Sebagai donatur jegeman leren. Dadi donatur dikecewa napa? Leren. Nak pangeran takok anem ngamal soleh dikecewa. Entek. Lho Anda kecewa sedekah berarti kecewa ambek amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nak pangeran takokane ngono. Ngamal soleh jek apa? Kecewa, berber. Kalau dia nak malah dua, ada kecewa barang. Tak kau pengiran nono malah repot. Bukan aku dah ke, tetap anggaran itu tetap Gusti cuma ganti orang. Ya bukan pengiran buat terang no, jelimet kono yuraro asal pakai wani ya. Wani zaman terang no sinten, pengiran. Kalau ada usaha apa bagian bala anak tengin senu kibu senangin sunaya firman tanya pura sapa Allah wali maring sun. Waraja alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kana sapa Abu Bakar yunfiku nafakono sapa Abu Bakar ing ma ing atase mistah innal ladzina yarmunal musonat innal ladzina satemengake yarmuna kang padha nuduh sapa ladzina bizina klan zina nuduh al musonati ing wedok-wedok sing terhormat al afaifat sing wedok sing terhormat al ghafilati sing ora tau terlintas maksiat sing lali maksudnya sing lali ora tau terpikir maksiat ngamane wong nuduh muslimah sing secara lahir ku ora terlintas nglakoni zina anil fawahisi sangi biro-biro barang elek biallayakwa gambar itu ora tergambar fi kulubina ora tumibo fi kulubina inggam atine ghafilat opo fi luang lakoni zino al mu'minati kang mu'min-mu'min kabeh billahi klan Allah wa rasulihi lan utusan Allah wong sing nuduh wong mu'min sing ora terlintas zino dituduh zino kecuali sing cara lahir pancen wis penggaweane zino carane pakaian serono carane macam-macam iku ora apa-apa ke nuduh tapi nak nuduh wong sing muhsonat sing ghafilat, ghafilat napa? Tidak terlintas melakukan apa? Zina. Wong sing ngene iku mbok tuduh zina lu inu mongko din laknati sapa sing nuduh kabeh fi dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Walahum lan iku tetep gedhe wong akeh adabun disiksa atimun kang gedhe. Niku apike Islam ya. Islam lu agama sing indah. Zina iku dosa gedhe. Enake wong liya ora perlu kena cap zina mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kula bali male. Wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka itu kecil. Mergo sing nyongko diancam hukum napa kok? Dadi intine kan zinane ku ana tapi sing nuduh ora ana perkarane nek nuduh gak ana bukti. Lu inu fi dunya wal akhirah. Mulane ora usah nuduh kurang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe ben sing ora ora. Pokoke agama Islam ku kepenak gitu. Dadi ora repot. Semuanya paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen seru. Turu, bar turu, ngorok, tangi, subuh, bar subuh ngopi nae rokokan, wis regawe, wis ngono. Sore wis tuwa mati wis bar. Seru-seru ruwet-ruwet. Tapi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepat sugih cara pangeran wong donya kok ora rusak itunya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan donya iki menjen rusak. Misalnya kita ngrumusno ben soleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing soleh ana sing nopo? Dolim ya sembarno. Wae-wae ngaji-ngaji wae mulang-mulang ya sampe ngenteni mati namun bareng. Ada kowe sok mikir sing duwe donya tersinggung. Malah repot. Enggak ada cara mutasawwa ngoten dait tadbir. Kula aja apal redaksine hikam. Dait tadbir fama koma bihoiru kala tukim bihi nafsak. Donya ku mbaro ora usah mbok atur. Donya ku ana sing duwe. Nah ana sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur, kowe ora usah melok. Lho kita ingin ngurusi donya ku gara-gara kita di nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepengin di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi wis akhirnya malah salah paham tok be pangeran. Wis menengah ya tok. Sing takoki pangeran ning dunya cukup, cekap lho Gusti, mun mangan pun ngombe. Nah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup cekap wis di wong ra di mobil isih urip. Nyatane kula tesen apa urip. Mun takoki. Lah ki ngrasa sugih ge sugih Gusti. Yo krasa melarat, ge melarat Gusti. Lho piye to kok sugih ya melarat. Wah sempeteng bangke ngono aja sampe bantah. Wah sekali bantah perkara. Nggih sekali bantah napa? Kados wae wong saleh sing ning akhirat terakhir kon bun neraka gak gelem, akhire pengiran yo saiki kira nurut. Yo saiki alasane aku mlebokno kowe apa? Lah kula sing haru sing mlayu bun neraka niku wah kondang tenan niku. Mumpun kapok kula Gusti bantah jenengan. Mulane kula kesusu mlayu mlebu napa? Neraka. Ternyata pengiran haru. Lebokno swarga. Tapi saruken sing mlayu api akeh dibarno. Lah iku nak mlayu tenan di barok. Wah ya kecemplung tenan. Ya tapi ape mlayu, cara kula tetep ape mesti nurut ta, mu resiko, gak nurut iku napa? Resiko. Lha ino mangko tenan nganti sapa ngake vidunya ing dunya wal akhirat akhir. Walhamna ketuwe ngake ada pun disiksa adimun kan gede. Desa dosa gede iku siksane yaumatasyatu. Ing dalam dinane nyekseni. Yauma nasibu ti nasab sing nasabna lafat yauma iku alistiqraru dhamir istiqrar ala di kang ta'ala kok kang ta'aluk bi iklan ladi utawa istiqrar lahum yaiku lafat lahum mengke yauma tashhadu alaihim alsinatuhum yaum walahum adzabun niku sangka kata lahum tashhadu nyekseni bil faqani ya tashhadu wa tahtaniyah napa yas hadu alaihim ngatasi wong akeh alsinatuhum cangkeme wong akeh wa itihim lan tangane wong akeh wa arjuluhum lan sikile wong akeh bimaklan perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake mingkolen saking pengucapan wa fi'lan penggawean bahwa yaum yaumul kiamati dina kiamat dadi dina paling abot iku nak cangkem wis ditutup sing nyekseni iku tangan sikile anggota tubuh kabeh nyekseni yaum endi ning dalam dina iku yuafi nuhoni hume wong akeh sapa Allah dina hume ing tatanane wong akeh utawa agamane wong akeh alhaq ing hak yujazim dikse mal sapa taala ing wong akeh jazam kelan walase kabeh alwajib kang wajib alih ing atase wong akeh. Jadi mereka diwales tenan dengan walesan sing bener-bener hae mereka. Wa ya'lamuna lan dadi ngerti sapa ngake annahu hang satemene Allah wa ya Allah iku al-haqqu iku hak al-mubinu kang jelas. Khaisu haqqaka sing sikirane nahkekno sapa wa lahum maring ngake jasa ing walese wong ngake. Allah di rupane jasa kanu kang ono sapa ngake. Iku yasukuna mamang sapa ngake fi fil jasa wa minhum abdu bin uke. Ngeten nggih kula warai sesuai riwayat nggih kula bolak-balik matur sinau kula kathah niku kangge solusi mboten nggih gagah-gagahan mboten nggih solusi misale jenengan ning donya diutang akeh mbok utang go apik mbok diutang dinggo napa pokoke diutang akeh terus kepengin tobat tak warai sampean kemungkinan yuk sepuro itu kecil nak utange akeh lah soal kiai ngumumno nggih niki nak sing di hak adami sepuro guys sing muni nggih sing ra ngutangi paham ya dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula niku jarang istibra istikhlal, diprotes wae kiai-kiai. Gus kok ora istikhlal. Biasane kan nggih sing gada salah jenengan sepuro nggih, sing utang-utang jenengan bebas monggo sepuro nggih banter-banter ya ruhin-ruhin sing ra ngutang-utangi mayit tu. Sehingga kula mikir, istikhlal iki ra ono gunane, perkara ne sing muni nggih banter ku sing orang utangi. Dan itu carane ngeten nggih. Niki teng hadis sok ya. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangmu nak iso ya disahur, nak terpaksa ra iso ya wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra nduwe omah misale. Lah carane piye nake saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepura iku den utang. Bahkan nabi ku ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Dadi critane den ngeten nggih niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Pemene sing ramati napa? Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki, "Akana alaihi dinun?" Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku yo seni. Ya kancam salati. Dadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Iku hebate Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kundur gitu ndak mau nyolati, ada sahabat, "Alayya ya Rasulullah dirhamani." Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalahnya wong nak melarat ra iso nyahur, kemungkinan anak iso nyahur ya kecil. Mung bapake wae ra iso apa meneh napa? Anake. Lah kiai sing umumno ya mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ya ngomong bar ya mulai wis ra mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh, tapi ben kono, tapi wali den. Warung ngono dituwage, dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur-donatur sing utangi wong. Bareng entek, pangeran ra kurang pasal jare sing tukang utang. Gusti senajan to ndekne soleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali mau wae, cukup ae, dituwage pirang-pirang ya cukup ae den. Sesuai kentekan juga. Kakean utang yo jogeman dadi wali kakean utang yo. Akhire Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang gaen sing utangi wau takok, "Ya Rasulullah, itu untuk nabi siapa?" Saking mewahnya surga itu, "Ya Rasul, untuk nabi siapa?" Jawabe pangeran lucu. "Kanggo wong sing bebasno utangi." Wah, Gusti, nek ngono kula bebasno Gusti. Semutan kulo mbus warga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing ndekne jak pisan dadi akhir. Tapi walhasil, lha yo melane kene nek wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh, dongakno ora iso nyawur, paham nggih. Dongakno ora iso napa? Nyawur. Iku hadis sahih lho, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nek nganti iso nyawur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi kayak dong, ada orang soleh reso nyaur, ya kurang ajar maksudnya. Wong tadi, piye gitu solusi nih piye? Jadi pokoknya gue no cerita nih hadis sokai, wong soleh duit nopo utang. Akhirnya wong dolim mau ya melak melu swargo, baru kaya ngutangi. Tapi mukmin oke, paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa sing dikersano pangeran. Mulanya nak ono hadis-hadis tentang den, gue ono tenan, tapi ono solusi nih kok. Nak panjang awang ngersakno dain sing tukang utang ini jing ben diganteni nopo warku oleh mulane saiki jalan tengah nak kowe ana wong saleh ku utangi ae dongakno ora iso nopo golek saleh sing melarat nak saleh sing melarat kan misalnya ruhin mbok utangi 1 juta ora iso nyaur aja saleh sing sugih saleh sugih 10 juta iso iso nyaur ora iso nyaur nak 100 kelangan 6 kakean paham tidak maksud. Nak soleh sugih, ora iso nyawure kan nak wis 100 juta ora iso nyawur kelangenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta wis ora iso nyawur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan pinten? 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100. Nek 10 juta iso nyawur, 20 cek iso. Nak 100 wis ora iso. Wah yo kakean ya maksudnya nak. Paham gitu terus pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunai pangeran ning para waline para nabine mlane dibutuhno wong alim sing maca kathah walakin kunu robbani nabima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Nah saiki wong alim ora gelem sinau padahal syaratnya dadi robbani niku mok loro tok nggih. Maka nali basyarin ayu kalimahu wa sebut ini maka nali basyar ayu tiahu wa wul kitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadali walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Syaratnya dadi rabbani ku loro, sinaune yo akeh mulange akeh. Dadi bima kuntum tu'allimuna alkitab sebab kowe mulang, wa bima kuntum tadrusun kowe yo cek der. Lah nek mubalek kan mulang terus ora tau sinau. Lah rungokno pidatone ping 3 ae nek ora kembare wis 90%. Pertama kowe ku agum, rungokno ning nggon liya. Mbok ping 3 kok wis wis ilmu entek mun telas. Mun telas. Tapi kayak gedeng ya ora oleh. Nggo rame-ramenan Islam paham ya. Tapi ya iku. Tadrusune kurang. Padahal syaratnya robanin bima kuntum tu'allimun alkitaba wa bima kuntum tadrus. Sebab dersan mu sinau. Kulo riyen ya ora roh nak hukume pangeran ning akhirat ngono ora roh. Kulo pas maca kitab no. Ih, kok wani jadi langsung melayu neng rokok. Kalau ya pikiran nak kecemplung tenan piye? Jebule Allah haru. Jebule kecah nurut to jeng saiki. Dilebokno apa? Lah pikiran kula sing ra nurut ten rokok, jebule swarga. Bisa. Lah sing zaman ning donya saleh ngeduk-ngeduk nang amal malah ahli neraka. Ya itu kita ora tau roh. Ya baru kae sinau dadi roh. Mohon kula terusaken nggih. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Wa minhum lan iku setengah saking wong sing mamang Abdullah bin Ubay ta Abdul bin Ubay. Wal muhsanatu ta muhsanat guna ing dalam kene iku azwajun nabi ubira-bira garwane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yadhkur ora nyebut sapa Allah taala fi qadfihinna ing dalam nuduh azwajin nabi tobatan ing tobat. Wa man tisabani wong dzikira disebut sapa man fi qadfihinna ing dalam nuduh ning gone muhsanat awal surati ing dalam kawitane surat disebut apa atobatu tobat atau atobata ing tobati. Jadi maksudnya teman-teman gitu. Jadi nak neng awal surat waman zikira fi kodafihinna awal surah apa atobatu iku goiru huna gitu. Waman tisapane wong zikira kang den sebut fi kodafihinna ing dalam nuduh wong ake awal surat ing dalam kawitane surat apa yang ditebut atobatu apa kemungkinan tobat. Lawaman dukiro ghairuhunna liyane azwajun nabi. Jadi gamane ngeten nggih, nak nuduh bojone nabi zina iku ora ana tobaté blas. Tapi nak nuduh liyane bojone nabi diarani zina iku jek mungkin ana tobaté. Bagi penuduhen maksudnya. Al khabithatu te wong wedok sing elek minan nisa sing pira-pira wedok wa napa jenenge? Khabithatu untuk kiamir kena mana napa? Wis pokoke wong elek iki. Al khabithatu te pira-pira wedok sing elek utawa barang sing elek subhanallah niki Imam Suyuti kati-katinen malah repot al khabisatu tawi wong wedok sing wis aduh keliru meneh ngene-ngene al khabisatu te barang elek cek barang menan isa sing pro-pro wedok wa minal kalimat nang saking omongan elek iku lil khabisin ya keduwe wong sing elek minan nas maksude ngene omongan elek cek wedok elek iya dalan to wong elek nah, tapi niki ayat niki mansuh nggih ngeten-ngeten kula terangno ben mboten salah paham nggih. Allah niku nak damel hukum niku beberapa kali dinasah. Dinasah ora kok krana Allah salah utawa merevisi hukum mboten. Dari awal hukum tu punya mudah. Nggih kula warai cara usul fikih nggih, tak warai cara usul napa? Fikih. Ngeten nggih. Iki rungokno kene ya. Misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun. Dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun. Kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi, tidak usah mimik susu. Oleh tradisi fikih begitu dianggap nasah manso. Hukum mimik susu dinasah, dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi. Disebut nasah apa? Manso. Lah orang Yahudi, orang Nasrani dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru. Keliru ini ngeten, ini rungono tenan. Misalnya dulu kan Kanjeng Nabi natekan sholat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Masjid Aqsa, pinten? 16 bulan. Setelah itu disuruh madhep Ka'bah seterusnya sampai sekarang. Itu orang-orang Yahudi terus merovokasi, "Ungzuru ila sahibikum, lihat itu Muhammad. Yukhillu lauman wa yuharrimu ukhra." Nak nggih hukum saya nae wingi muni halal saiki muni haram. Bar muni haram saiki muni halal. Jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan atau hukum Islam napa? Cara wong Jawa bari yo ora bari jo abang. Kesannya jelek. Jika ulama itu di kepentingan piye supaya kesan itu ndak ada. Akhirnya didefinisi no Nasa manso itu adalah hukum sing berjarak atau bertempo atau berdurasi. Memang dari awal hukum itu berdurasi. Jadi kalau cacile bokon ngombe susu itu ya hukum, tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun. Lah saiki bar kon mangan sego atau kon mangan gizi ora kok menasah hukum cacile penting ngombe susu. Angger cacile yo penting ngombe susu, angger gede ora usah. Paham sing maksudnya? Berarti nasa manso itu rawono ya pencen dari awal ono durasi nopo hukum, paham ya? Lah dulu itu pernah ada periode di mana wong elek kudu dirabi wong elek, ra oleh wong apik kok ngrabi wong elek. Jadi kok santri kok rabi lonte ora oleh. Wong soleh kok rabi wong dalan sing atuh ancekake ora oleh. Tapi hukum itu terus jadi lucu kan, terus kapan wong sok wong nakal jadi wong apik, nek wong apik ra gelem rabi. Wong rabi wong elek jare rogen. Dadi rogen yo keberatan ternyata. Akhirnya dinasah bek hukum wa angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Jadi wong apik oleh ngrabi wong elek oleh dirabi wong apik. Artine sahae ku sah. Lho soal cara ideal nak iso aja, mergo bahaya ketularan. Tapi secara sah tetap napa? Sah. Mulane hukum al-khabithatu lil khabith niku dianggap napa mansuh. Maksudnya mansuh iku yo oleh wae, misale ana kejadian yo oleh wae. Wong niku critane ngeten, dadi cerita ayat iki sederhana kok. Ana sahabat paling rondo kaya rugi nonton, rondo ndablek nonton, rondo sahabat ndablek. Niku dhe pacar zaman jahiliyah, jenenge anak. Anakku wayu tapi rondo lonte. Ya, soalnya wong nakal. Wes demenane zaman jahiliyah, bareng dhekne masuk Islam hijrah ning Madinah. Mu jenenge cinta yo, walhasil wala-wali zaman Mekah dibuka. Maka dibuka melo dene. Dene ora pertama ora tawaf ning Ka'bah cek eling demenane iku oleh wong akeh iki tak didono asbab ini jenenge anak. Akhire anak iku manjen wong nakal ya. Dijak selingkuh meneh, wae dijak zina. Sahabate gak gelem. Ora, aku iku wis wong apik, dadi aku saiki ora tau zina, ora tau demenan aku. Ya aku mbok nikah ya ora apa-apa. Malah enak, hasilku dadi lonte kok nggo biayam dadi wong apik. Tertarik dene. Wah itu wis tobat untuk biaya kan jadi orang asbab ini wis tobat untuk apa? Cara iman saruhnya kan cocok, maksudnya itu masuk akal kan? Akhirnya matur ya Rasulullah, ini si anak yang itu kan dulu lonte ini ya Rasulullah itu pengen tobat gelem tak rabi kulo, bahkan hasil-hasil dari yang angsal di perjuangan di kulo. Akhirnya anak ayat turun al-khabithatu lil-khabith, ini orang pantas wong ngono kok mbok rabi. Jadi ku yo angel, tapi umpam terus ayat iku dimansu. Nak pancen cawe dok iku pengen tobat, ya oleh ditobatno. Nah, nggo hasil lontene aja nggo masjid. Oh, iku ya repot, nggo ratan tas selokan kono pokoke. Pokoke aja nggo masjid. Lah iku melane, dadi hukum iku ana asbabun nuzule. Paham gitu, dadi ora oleh dipukul rata. Wal khabithuna ta pira-pira wong lanang elek minanas ya lil khabithin kedhe wong wedok sing elek utawa kalimat sing elek mimma sing perkara dikira kang disebut apa ma. Wa thayyibatu ta sing suci mimma sing perkara dikira kang disebut apa ma li thayyibin kedhe wong sing suci minanas. Wa thayyibuna ta pira-pira wong lanang suci minhum li thayyibat mimma dikira. Ayla iku tegese uta sing patut bil khabisi kelan barang elek ya misluwis padane khabis. Wa bi thayyib lan sing pantes kelawan barang apik ya misluwis padane thayyib. Mana nak wang ape, entah wang ape, wang elek, entah elek. Normale ngono, maksudnya ada tengono. Orang kok terus jadi hukum. Misalnya kiai rabi wang elek, wah nikahnya batal, wang ape untuk wang elek. Yo ra iso, lah terus wang elek jadi ape? Kapan kan ngono? Ini serau sabuk ciro-ciro. Nono gara-gara mau lo sebagian sahabat nono sing ijek eling mantan mantan ini. Orang kok, yo oleh wae wang eling orang oleh. Kira eling berkurang radio mantan ngono. Orang kok kue wang ape? Yo orang berkurang radio apa? Mantan, itu wong ape ku yo pas-pasan yo akeh. Mulane jare pejabat sing korupsi iki ora korupsi perkarane ora tau napa, ora tau jabat. Nah, ora di kesempatan, cara duwe yo luwih parah. Bodho wae. Mulai kau temen kono mengkono kabeh. Mulane bener niku lho, Liga Tato sak Indonesia nu bangga sih. Karena enggak ada kelompoknya yang terlibat korupsi. Semua koruptor tuh bersih-bersih, enggak ada yang bertato. Wah, yo repot nanti. Jadi Liga Tato Indonesia aku bangga, karena semua koruptor tidak ada yang tato. Jadi kelompok kita tidak ada yang terlibat korupsi. Koruptor kan resi-resi, kan tidak ada yang bertato. Selama ini orang bertato itu identik dengan maling, orang-orang jelek. Tapi kali ini baik, karena tidak ada koruptor yang apa? Bertato. Ya nak jangan kenangan ngono ya, ya nak bener ya. Koruptor kan tidak ada yang tato. Nah. geneman kok ngono. Walai kate mengkono-mengkono kabeh ku atau ibun atau ibat minani sa'min hum lan setengah sange kabeh Aisyah tu Aisyah wa Sufyan lan Sufyan mubarrauna iku dibebasno kabeh utawa wong sing hake kote bebas kabeh. Mima sange ngopo ya kuluna kang ucap sapa ngakeh ail khabisun sing wong elek wal khabithat minani sa' sange biro-biro wedok fihi ing dalam kabeh. Lahum iku tetep kedhe wong akeh li thayyibin wa thayyibat minan nisa wong apik-apik maghfiratan ta pengapuranan wariskun rezeki karimun kang terhormat fil jannati ing dalam swarga. Wa qad iftakharat lan teman-teman bangga sapa Aisyah tu Aisyah bi asya'a kan pro-pro perkara. Minha iku setengah sange asya' annaha sak temene Aisyah iku khuliqat udin gawe sapa Aisyah tibatan tata ibatan hale suci. Wa wa'idat lan den janjekno sapa Aisyah den janjekno maghfiratan ing pengapuranan wariskun rezeki kariman kang terhormat. Terus masalah hukum eling-eling ya, terus hukum niku wonten nasah mansuh nggih, nasah mansuh ben sampean ora ketularan wong Yahudi. Cara berpikir jangan revisi-revisi itu kan kesannya kurang baik diperbaiki. Padahal enggak mungkin kan Allah itu dulu merasa enggak baik, sekarang merasa lebih pinter kan enggak mungkin. Mungkin mboten-mboten mungkin kan? Makanya takrif nasah mansuh paling selamat niku dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah, punya tempo. Dan suatu saat tempo ini terlewati, kemudian hukum ini sudah tidak jalan. Paham gitu? Bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki. Mulane masalah nasa mansur sampai apa? Manan sahmin ayatin au nun siha nak tibi khairim minha au misliha. Jadi lengi-lengi ya. Terus al-khobi satu saat terusiu dinasa sampai ayat apa? Wa angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuhnihimu wahu naba min fadli. Terus masalah nikah niku angsal niku kan masyur ya kalau dudana hukum-hukum ada orang nakal terus rabi bik sahabat soleh seneng cinta mati sahabatnya ya Rasulullah inna nisa'i inna zaujati la taruddu ya dalamisin kalau aja apal takin Gusti Kanjeng Nabi bojo kula niku seneng. Ayo Gusti, kula senenge tenanan. Tapi anggere wong nate demek. Dadi dhisik yo ana rontok nakal yo ana. Jare Nabi, Nabi yo lucu jape. Ya pegat tae, kula jek seneng. Yo nek jek seneng yo aja pegat. Artine ku wong saleh entuk bojo elek ambek Nabi nyatane enggak dibatalno. Nek jek seneng yo amsika yo kudu kok. Napa? Mbok keker maksudnya ternyata mbek Nabi nikahnya enggak dibatalkan. Menawa sahabat ya soleh tapi dake. Timbang tuh salihah ra ono rasane yo ora roh pikirane. Mungkin ya koyo ruhin-ruhin nu timbang salihah ra ono rasane. Aduh rapati salihah tapi nopo? Ayo tapi aja tiru, paham ngono. Cuma aku cerita hukum dasare nikah niku sah wong elek entuk wong apik entuk nopo? Wong elek. Ayat niki ku tentang kejadian anak wau. Dados mboten dadi hukum fikih nak syaraté nikah niku kudu soleh untuk salihah. Thayyib untuk napa? Thayyibah. Paham geleng-geleng ya dados niki hukum niki hukum adat normali ngoten. Mumpun nggih ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا يَأْتَالِ لَنْ أُرَى كْرَنَا سُمْبَحْ أَيْ يَخْلِفْ تَكِسِي أُرَى كْرَنَا سُمْبَحْ أُرَى كْرَنَا سُمْبَحْ سَرَابَحْ سَوْبَ أُولُو الْفَدْلِ سَوْبَ وَنْ كَنْ دُوَيْنِي كَلَبِيَانِ Ayah ashabul ghina tegese wong-wong sing duweni kelebihan mingkum saingi sira kabeh wasati lan sing duwe kejembaran rezeki ayyutu Allah yutu tegese ora bakal maringi sapa ulul fadli ora bakal maringi ulil kurba ing pira-pira wong sing di unsur kerabat wal masakin lan ora maringi ing pira-pira miskin wal muhajirin lan pira-pira wong sing hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah nazalatumuron apa iki ayat fi Abi Bakr ing dalam Abi Bakar Halafa sumpah sapa Abu Bakar ala yunfiqo yen to ora nafaqo ya ora nginfaqi sapa Abu Bakar ala mistah ing atase mistah. Mistah niku jeneng lanang. Wawa te mistah iku Ibnu Khalatihi. Anake bulike Abu Bakar. Miskinun te mistah ya miskin, muhajirun tur wong sing hijrah. Badawiyun tur wong Bedui, Badriyun, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar. Mergane apa Kak Abu Bakar sumpah ora bakal ngekei lama khodo semangsane ikut terlibat napa cara wong Jawa slurup maksudnya melok-melok sapa mistah fil ifki ing dalam masalah gosip zina niku. Badha angkana sawise ento ana sapa Abu Bakar yun fiku iku ngekei infak sapa Abu Bakar alaihi ngatasi mistah. Lawana sunte piro-piro manusa minas sahabat sing sahabat iku yo aksamu padha sumpah sapa nas Allah ya tasaddaku. Ayen to ora padha sedekah sapa nasun ala man ing atase wong takal lama kang ngomong sapa man bisen klan perkara minal ifki saking peristiwa ifkun. Ifkun wingi to tuduhan zina ning. Walyafulan becik nyepura sapa ngake walyasfahulan becik saling memaafkan sapa ngake anhum saking kabeh fidzalika ing dalam masalah ifki. Ala tu khibuna ana to ora seneng sira kabeh ayo firanto nyepura sapa apa-apa laku maring sira kabeh. Wallahu ta Allah ghafurun akeh nyepurane rahimun akeh walasil mukminina bareng pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar bala yo. Ana uta ingsun niku khibu seneng sapa ingsun ayo firanto nyepura sapa apa-apa li maring ingsun. Waro ja'alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kang ana sapa Bakar yun fiku nafaqoi sapa Abu Bakar ruhu ing ma alaihi ngatasi mistah. Terus ayat niki saya sangat nggih pelajaran nggih kula jenengan sedanten. Seorang bapak sak pinter-pinter ya Abu Bakar sak soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener bahwa Aisyah tidak mungkin zina. Abu Bakar dendam nenggone tiang-tiang sing ikut menggosipkan. Termasuk sing derek gosip itu mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anake bulik berarti misanan melarat, tau melok perang Badar. Dan iku riyen donatur tetape niku sinten Abu Bakar. Gara-gara gosipno putrine terus Abu Bakar sumpah ora bakal sedekah ning sinten mistah. Ya nek cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora dendam ku ya bapak elek tenan. Paham ya? Nah, tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar itu ya keliru. Allah biasa ngongkon apa ya ngongkon apa terus. Nah jantung ada orang dendam, pah-pah ya ben. Tetap kon apa. Dan ini paling angel ya. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulan ini peringatan ya kangge para kiai. Terus kita meskipun kecewa ambek santri. Kecewa ambek santri kok juga sampai terus sumpah gak mulang. Kesodakoye kiai ya mulang iku. Nah, nganti sumpah ra mulang ya repot. Dadi ngeneng ya oleh, didik ya oleh, tapi aja terus dadekno ra ngamal apik. Mulane wonten ayat wala taj'alu waha urdotal li aymanikum antabaru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Di misale demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas sampai rukun eling, aku kadung sumpah ya. Nak damai rak melanggar sumpahku. Itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Difaham ya? Niki memang ayat luar biasa. Tetes Abu Bakar sebagai seorang bapak di dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normali bapak nggih ngoten niku. Ya normali bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normali hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu biasa istiqomah donasi bantu mistah ya kudu bantu terus senajan to atine gelem mergo mistah derek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Iku hukume pangeran paling angel cocok ra cocok nek is perintah Allah kudu nglakoni. Lah nak gelo coba turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe yo biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe apik ra bojo-bojonan, mergo gelo. Loro kene guyu ora siap, Den. Masa dekne caelek lah ra siap, ra payu rabi ora siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kancanan. Sing apik kancanan mbek sapa? Ora iso. Mulane Nabi Musa nanti tanglet nang pangeran kula nanti maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab Nabi Musa itu sanggeng mangkel ibek Bani Israel dia kebijakan apa ya kok dikelirokno mangkel ini mangkel terus ya Allah kalau ini kemudian kekasih jenengan Tapi wong Bani Israel sing iman lho, niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman, nak sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israel mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israel sing iman mbek kula. Jawabe apa sebuti? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika? Menadek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekei nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi? Jadi pangeran ternyata yo kroso juga. Lucu. Oleh nase. Lah yo les. Dadi hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika? Lha aku sing pangerane dikomentari. Orae, nah lewo ngaku iku pangeran ja'alau lainat dan niddan maksudnya aku iku dianggap padha mek Isa, padha mek makhluk. Ora ayo gelakno aku sing maringi rezeki aku. Tapi aku dianggap duwe napa rivali. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ora iso. Nah, mulane wong kuwi aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya mek bojo, mek kanca, mek santri nuruti gelo ya gelo. Tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mek napa. Gelo, Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mek misto padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan wah gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi pisan wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe trimo kiai dituduh mangan duit masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Eh biasa. Apa menang ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Jadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Mana sing kemungkinan bener. Wis menengae, paham ya. Dadi lane ciri utama wong ape wal kadiminal ko itu ngempet apa? Emosi. Mulane ausini ya Rasulullah, kula jenengan kandhani, jare Nabi la takhtab. Jumring-muringan jeng ya. Bali tambah ya Rasulullah, ya la takhtab. Sampai farad dadam miroron faqala la takhdub. Soan bolak-balik nasihati mu sitokin. La takhdub. Aja gampang. Wadah ora di duwe, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur. Wah, apa ngamuk iku piye? Tapi Nabi ngandani apa? La takhdub. Aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring, kaya apa kecewane bojo ke tetep di bojo. Tapi nak kira muring-muring megat malah takobal Allah minna minkum takobal. Ya kari. Dieling-eling itu digelo kecewane iku wis gawanane kumpul manusia. Mulane masyhur hubungane Allah mbek Nabi Musa niku yo pinter-pinteran. Hubungane Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah niku sing bener. Mergo Allah iso wujud. Kula baleni malih tak warai carane dadi wali liwat ilmu, dadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul Baliwa. Allah di hujah yang mesti menangi. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman kekasihnya pangeran. Tapi kadang gak logika itu ya nak salah. Senajan to sing berhak nyalah no, namun Allah Subhanahu. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati. Peroh jenenge mati. Dijubuk nyawane lho kan jenenge apa? Mati. Sadis lho ora. Dijubuk nyawa sadis lho. Sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ya Khalilur Rahman, menyebutnya ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wahal tarol Khalil yabiduruha Khalili. Kowe roh ana kekasih kok tega mateni. Nyakiti ora tega, kok iki kekasih kok mateni. Takokno pangeranmu. Nabi Ibrahim gak trimo. Wong jare Khalil, Khalil lak kekasih. Cek tegane jare Khalil kok mateni. Malaikat mati akhirnya rawani. Masuk akal cara malaikat. Jadi dia malaikat itu matur. Ya Allah, kata Khaliluka Ibrahim, kata kekasih engkau, masa ana Khalil yabbi duruhan apa Khalil. Pangeran ra kalah pinter, pangeran nak diwarai. Jawabe pangeran lucu. Takono Ibrahim, wahal yakunul Khalil yakrohu liko a Khalili. Ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dikandani bungok-bungok. Ya wes saiki lah benang ketemu. Manusa. Iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah. Nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno.

Tapi tak kau pangeran, jawab ngerti. Kau ngerti rahmat gua, ngerti sangat. Wong edan yang betul ngerti rahmat aja dengan. Kau ngerti sifat rahim gua, ngerti banget. Betul ngerti edan, swargo. Ada gua meni duko, wong kulot yang bodoh, betul ngerti san rokok. Lah kalau ada Jawa itu wali, ansing munamuni raro gua, sing sopan. Jadi gua sing ora melo-melo adat di gua faham gitu. Terus ni gua sing melo-melo. Tapi yo pantas-pantesan, ngomong ngono iku pantas-pantesan. Sing ngomong rugen iku wong ndarani sombong. Ya ngono tepat-tepaan dadi. Dadi paham nggih, tetes kula suwun, kula nu sinau kathah niku tujuan kula namung setunggal ben ngerti variasi sifate Allah. Mergo tebak-tebakan kula kan gadah kitab Khilyatul Auliya niku 12 juz. Kitab Khilyatul Auliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu. Itu di akhir karangan Ihya. Beliau berfatwa wa'alaika bil muwadzafah ala kitabil Hilyah. Kamu harus sering baca kitab Hilyah. Akhirnya tak golek. Ning Indonesia ono ora, pokoke tak golek akhirnya entuk. Ya menghalalkan segala cara kula termasuk pesan teng Lebanon pokoknya entuk kudu entuk. Di Lebanon sing terkenal sing nggon perang Pak nggone kitab. Isi diniantuk kan ya entuk ae. Selain kalau di duit, ya panjang kalau aku pengen suka, cara aku pengen suka, tangguh investasi duit. Walhasil entuk. Entuk ini utang-utang ternyata banyak cerita Nabi dialeknya sampai pangeran. Jadi cerita wali sampai Nabi macam-macam. Nah, termasuk dialeknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi macam-macam. Biasanya agak lucu, kalau mau coba dialeknya lucu-lucu. Termasuk yang paling kalau aku tunggu juga gitu. Ternyata Nabi Ibrahim menebak pikir, kenapa ya? Darah ini pangeran pikiran, darah ini pikiran, ya raiso ya. Oh, soal darani kekasih kok dijupuk nyawane ono ta kekasih njupuk nyawane. Bareng pangeran ditaki kula yo sempat mikir pas mboten. Pangeran iso jawab piye? Maksudnya kan tak anggap masuk akal lho. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk pangeran jawab piye? Jebule jawab ono ono ta kekasih sing ra siap ketemu. Kekasih. Jadi itu dialek. Banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak ndak kena ditebak. Tapi itu kita menjadi napa? Misalnya ngeten nggih, kula yang haru ya. Saya pernah ditanya, "Gus, apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sahabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sahabatnya?" Nabi kan dawuh, "Para pemanah ndak boleh keluar dari gunung, kalah atau menang." Walhasil para pemanahnya Nabi kan enggak nuruti dawuh Nabi, walhasil akhirnya terus kalah to nggih. Akhirnya terus napa? Kalah. Dan itu yang masyhur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Nggih, sampean mulai cilik ceritanya kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para pemanah tidak nuruti perintah ini. Kula niku mun dadi kiai wis suwi. Pas kula nak rebuk mulang alumnine bapak teng dalem tiap rebun. Kayak kula ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik, tapi tiap ngaji di pikiran anyar, tangen-tangen. Akhirnya kan ayat itu kan istus itu nawala taluna ala hati war rasul yadukum fi ukhrakum sak teruse. Suwe-suwe kan walakot afawahu anhum terus pangeran nyepuro. Tangen-angen. Saiki ngene, sahabat-sahabat sing melanggar perintah Nabi salah napa ora? Salah nggih, sepakat nggih salah nggih. Tapi wong kafir luwe salah. Apa alasane pangeran alasane sahabat sing salah kok terus menang wong kafir? Wong kafir luwe salah wong dosane. Dosane kafir, paham nggih? Lho langge, sahabat ku salah mergo melanggar perintah Nabi. Kok terus wong kafir dimenang, wong kafir luwe salah wong dosane? Kafir. Paham sik kula maksud? Mulane tenan. Tenan nak teori kula niku bener, ternyata Allah sangat mencintai orang mukmin yang sekalipun salah. Iki peringatan kanggo LSM-LSM sing pro LSM. Misale wong Islam salah, perkarane nata ekonomi salah, utawa korupsi salah. Terus ada dunia kafir, negaranya bersih, tidak ada korupsi. Padahal negaranya kafir. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngono iku. Kahanane kafir ku wis luwe salah tinimbang korupsi. Paham ya? Kula baleni mal. Jangan sampai misalnya Anda mangkel sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia. Banyak muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss enggak ada Islam tapi bersih. Kahanane kafir iku wis salah. Akhirnya tenan. Ayat itu ditutup wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, tetep fadole Allah dikekno wong mukmin. Buktine apa? Umpama salahe wong mukmin, nek bukti teori kula bener. Umpama salahe wong mukmin iku dinilai tenan mbek pangeran sing mati ning perang Uhud gak dianggap syahid. Gimana? Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap syahid. Dianggap mati syahid itu mati apik ta elek. saya. Artinya wis ora diudat-udat pangeran enggak dipermasalahkan. Mergo bandingane wong kafir. Lagi sing lali kadang-kadang Islam misalnya ngidolakno negara Swiss utawa Kanada luwih makmur. Pulau Islam korupsi ngene-ngene. Saelek-eleke wong Islam ora di kesalahan kekafiran. Saapi-apike wong kafir duwe salah kekafiran. Iku kudu tanamno ning ati. Paham ya, ojo kok sampai pepes zahrotal hayati dunia, mereka uripe luweh makmur, terus anggap luweh ben. Padahal mereka di dosa nopo kafir. Mulane ijma'i ulama dosa paling gede nopo kafir. Lagi nomor loro mateni wong mukmin, lagi nomor telu zina, terus nomor papat maling. Ono sing diarani sihir santet, tapi iki wis ra populer to, dukun-dukun santet ketok wis ra mandi to, dadi kula pun mboten tak etung dadi. Gue itu yang duit waduh, dukunnya itu kan dia bisa mandi dieling-eling terus ini penting si nau kalau kata itu benroh dialeknya dari Allah jadi dialeknya Allah dari para nabi ternyata iman itu luar biasa orang nanti wonten malaikat sing bagian mizan itu juga bisa jawab misalnya Allah gak pertanyaan terus ini tentang hadis Musnad Ahmad wonten tiang niku napa jenenge yuhasabu ala malaikin minal khalqi dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Ngarepe wong akeh, ala rusil asyan. Bareng dibuka dokumen kesalahan iku madul basor, sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tis'un wa tis'una sijillah, 99 dokumen kesalahan. Ya kayak buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi pirang-pirang tumpuan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pangeran ditakoki, "Atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini?" "La ya Rabbi, semuanya benar." "Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu?" "Ndak, saya enggak punya alasan, Gusti. Mang semuanya salahkan secara sadar dan salah." Malaikat narik dekne ning neraka. Dekne sebalik kanan. Yakin min ahli nar. Terus ngendikane Allah Ta'ala, "Akilu." Maksudnya urungkan, cancel dulu. "Bala indaka indi khasanah." Kamu punya kebaikan satu. Ya iku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah ikhlas. Lah sing larang ikhlas. Kowe tau nglafadzno la ilaha illallah pisan ikhlas. Wes akhire la ilaha illallah sitok sitok tok tau nglafadzno ikhlas sing larang ya ikhlas iku ora ono order ya ora ono macam-macam ini. Lho kowe muni la ilaha kan gak ikhlas mlebu swarga iku wis ra ikhlas wong kepengin. Wedi neraka ya ora ikhlas berarti la ilaha mbok tameng kan. Padahal awak ora kepen neraka ora mlebu swarga, tapi mbok tameng. Swarga neraka. Ikhlas ku latih mbek ilmu. Misalnya kita darani la ilaha illallah, umpama ora ono swarga neraka ya pangerane tetep Allah. Pangeran dadi apa wis dadi permanen. Dadi umpama ora ga swarga neraka ya tetep pangerane Allah la ilaha illallah. Terus bitokoh, bitokoh itu satu dokumen sing di box sing di kotak. Dijupuk. Abek pangeran didakok ning mizan. Cara mriki napa kafatail mizan. Timbangan niku lho sing sitoke opo jenenge. Nah cara wong Arab darani lisanul mizan iki sak kafah. Iki sak kafah napa? Timbangan kuno ora napa? Wonten pembandinge napa kiri ke kanan lho napa jenenge. Napa badane sing sitoke lho bandulan. Bahasa Arab mawon iki pokoke kafatail mizan, sitok kafah. Semua kesalahan sitok kafah la ilaha illallah. Yo malaikat ditakoki. Mungkin ndak lafad la ilaha illallah iku kalah mbek dosa. Akhirnya ya fala yaskulu ma'awahi se'od. Gak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi. Kue ikhlas nak ono kalimat Allah kalah ambek barang sak dunia sak isi ini. Gak mungkin kan. Kue ikhlas lafad Allah kalah ambek. Ya ra ikhlas kabe. Mulane mangkola la ilaha illallah dakhulal jannah. Kok gak mungkin cara logika Allah kok kalah ambe liyane. Mulane hadis itu ditutup fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Gak mungkin Allah kok tertandingi. Lah masalahe wong sing terlalu nakal suwe nakal, iku kadang-kadang la ilaha illallah rusak, lalape mati suul khotimah. Mergo gak tau ngergani kalimat la ilaha illallah. Iku sing paling medeni itu. Sebetulnya kalau asal ada mati mukmin, mbok dosamu sundul langit tetep ana kemungkinan disepuro. Mergo gak mungkin lafat Allah kalah ambe liyane. Mulanya jare Ibnu Syihab Az-Zuhri jare ya ulama ku macam-macam ya ana sing jlimet. Kula termasuk ulama sing gak seneng jlimet. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah.

Yo saiki iki ya malaikat sekseni saiki ra nurut aku tak kon bener aku ora gelem. Yo mulai saiki kita hitung ratu adu tak kon bener aku ora gelem. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Ini pentingnya wong alim. Jadi wong alim kudu sinau terus. Ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nak nyebar ya sing ikhlas wis koyo ora ono apa-apa bar wis. Ikhlas wis bar wis ora ono. Sampeyan wis wae ning ora-ora masar wis ketemu sapa ora jelas. Nak beda kelas ya ora ketemu ngono ae wis ora ono. Sing jadi kita tidak pernah tahu. Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan ala tuhibbu na yaghfira wahu lakum. Kowe apa ora seneng nak pangeran nyepura wallahu ghafurur rahim. Terus Abu Bakar bala ana uhibbu yaghfira wahu. Kulo ge seneng jenengan sepura. Nak seneng tak sepura ya iku mau. Sebagai donatur jogeman leren. Dadi donatur dikecewa napa? Leren. Nak pangeran takok anem ngamal soleh dikecewa. Entek. Lho Anda kecewa sedekah berarti kecewa be amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nak pangeran takokane ngono piye? Ngamal soleh jek apa? Kecewa ora bar kene. Karo dino ora melu dhuwit nek kecewa barang takoki pangeran ngono malah repot. Mbok nak kowe dake tetep anggaran itu tetep Gusti cuma ganti orang. Ya mbok nak pangeran mbok terangno jlimet ngono ya ora roh asal kowe wani ae. Wani zaman terangno sinten? Pangeran. Kala dawuh sapa bagian bala ana uting sinu khibu seneng sun ayo firan tanya pura sapa Allah wali maring sun. Wa raja alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kana sapa Abu Bakar yunfiku nafakana sapa Abu Bakar ing ma ing atas mistah. Innal ladzina yarmunal muhsanat innal ladzina satamna ngake yarmuna kang padha nuduh sapa ladzina bizina klan zina. Nuduh al muhsanati ing wedok-wedok sing terhormat. Al afaifat sing wedok sing terhormat. Al ghafilati sing ra tau terlintas maksiat. Sing lali maksudnya sing lali ora tau terpikir maksiat. Ngamane wong nuduh muslimah sing secara lahir wis ora terlintas nglakoni zina. Anil fawahisi sing pira-pira barang elek. Bi alayaku gambar eta ora tergambar fi kulubina, ora tumiba fi kulubina ing dalam atine ghafilat apa fi luang nglakoni zina. Al mukminati kang mukmin-mukmin kabeh billahi lan Allah rasulih lan utusane Allah. Wong sing nuduh wong mukmin sing ora terlintas zina dituduh zina. Kecuali sing cara lahir pancen wis penggaweane zina, carane pakaian seronok, carane wis macam-macam. Iku ora apa-apa kene nuduh. Tapi nak nuduh wong sing muhsanat, sing ghafilat, ghafilat napa? Tidak terlintas melakukan apa? Zina. Wong sing ngene iku mbok tuduh zina lu inu mongko dilaknati sapa sing nuduh kabeh fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Walahum lan iku tetep gedhe wong akeh adzabun disiksa atimun kang gedhe. Niku apike Islam ya. Islam lu agama sing indah. Zina iku dosa gedhe. Enake wong liya ora perlu kena cap zina. Mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kula balin male. Wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil. Mergo sing nyangka diancam hukum napa qadzaf. Dadi intine kan zinane iku ana tapi sing nuduh ora ana perkara nek nuduh gak ana bukti. Lu inu fid dunya wal akhirah. Mulane ora usah nuduh kok kurang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe ben sing ora ora. Pokoknya agama Islam itu kepenak gitu, jadi orang repot. Semua yang paling enak itu ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, pokoknya rugen seru. Turu, bar turu, ngorok, tangi, subuh, bar subuh, ngopi nih, rokokan, sepergawe, terus ngono, sore, sesuai tuh wow, mati, wes bar, seru seru ruwet ruwet terus. Tapi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepat sugih, cara pangeran wong donya kok ora rusak edunya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan donya iki menjen rusak. Misalnya kita ngrumusno ben soleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing soleh ana sing nopo? Dolim, ya sembarno. Wae-wae ngaji-ngaji, wae mulang-mulang ya sampe ngenteni mati ampun bareng. Ada kowe sok mikir sing duwe-duwenya tersinggung malah repot. Enggak ada caraan mutasawwak ngoten da'it tadbir. Kula aja apal redaksine hikam. Da'it tadbir fama koma bihoiru kala tukim bihi nafsak. Dunya iku mbaro ora usah mbok atur. Dunya kok ana sing duwe. Nek ana sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur, kowe ora usah melok. Lho kita ingin ngurusi dunya iku gara-gara kita di nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal.

dirhamani. Ya saya, utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai, supaya mayit ini terbebas dari utang, diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang, diambil alih yang hidup. Tapi masalahnya wong nak melarat ra iso nyaur, kemungkinan anak iso nyaur ya kecil. Mung bapake wae ra iso apa meneh napa? Anake. Lah kiai sing umumno ya mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ya ngomong bar ya mulai wis ra mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh, tapi ben kono, tapi wali den. Warung ngono dituwage, dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur-donatur sing utangi wong. Bareng entek, pangeran ra kurang pasal jare sing tukang utang. Gusti senajan tok ndekne saleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali wae uga cukup ae, cukup tuwage wirang-wirang ya cukup ae dene. Sesuai kentekan juga. Kagian utang yo jogeman dadi wali kagian utang ya. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang dain sing utangi wau takok. Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa? Saking mewahnya surga itu, ya Rasulullah untuk nabi siapa? Jawabe pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utangi. Wah Gusti, nek ngono kula bebasno Gusti. Semutan kula mlebu swarga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing ndekne jak pisan dadi akhir. Tapi walhasil lah ya melane kene nek wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh, dongakno ora iso nyaur, paham nggih. Dongakno ora iso napa? Nyaur. Iku hadis sahih lho, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nek nganti iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi kayak dong, ada orang soleh reso nyaur, ya kurang ajar maksudnya. Tapi ya itu solusi nih, ya. Jadi pokoknya itu ada cerita nih hadis sokai, orang soleh, duit apa? Utang. Akhirnya orang dolim mau ya melak melibu suarga, baru kaya ngutangi. Tapi mukmin oke. Paham ya, kita tidak pernah tahu lagi apa sih di kersana pengiran. Mulanya nak ada hadis-hadis tentang den, gue ada tenan, tapi ada solusi nih, kok nak panjen Allah ngersakno dain sing tukang utang ini njing ben diganteni napa warga oleh mulane saiki jalan tengah nak kowe ana wong saleh ku utangi ae dongakno ora iso napa golek saleh sing melarat nak saleh sing melarat kan misalnya rugen mbok utangi sak juta ora iso nyaur aja saleh sing sugih saleh sugih 10 juta cek iso nyaur ora iso nyaur nak 100 kelangan 6 kakean paham paham ya tak maksud. Nak soleh sugih ora iso nyaure kan nak wis 100 juta ora iso nyaur ke langenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta wis ora iso nyaur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan pinten? 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100. Nek 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nak 100 wis ora iso. Wah yo kakean ya maksudnya nak. Paham nggih? Terus pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunai pangeran ning para waline, para nabine. Mulane dibutuhno wong alim sing maca kathah. Walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Nah saiki wong alim ora gelem sinau, padahal syaratnya dadi rabbaniin mok loro tok. Nggih. Maka nali basyarin ayu kalimahu sebut ini. Maka nali basyar ayu tiahu wahul kita wal hukma wan nubuah tasum ayaku lalin nasi kuno iba dali walakin kuno rebaniin bima kuntum tu alimu nal kita bahwa bima kuntum tak terusin syaratnya dari rebani keloro sinaune yo akeh mulangi akeh jadi bima kuntum tu alimu nal kitab sebab kue mulang bahwa bima kuntum tak terusin kue yo cedder. Lah nak mubalek kan mulang terus ora tau sinau. Lah rungokno ae pidatone ping telu ae nek ora kembare wis 90%. Pertama kowe iku agum, rungokno ning nggon liya. Mbok ping telu wis padha wis. Ilmune entek mun telas. Mun telas. Tapi kayak gedeng ya ora oleh. Nggo rame-ramenan Islam paham ya. Tapi ya iku. Tadrusune kurang. Padahal syarate robanin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrus. Sebab dersan mu sinau. Kulo riyen yo ora roh nak hukume pangeran ning akhirat ngono ora roh. Kulo pas maca kitab no. Ih kok wani jek langsung mlayune neraka. Kulo yo pikiran nak kecemplung tenan piye. jebule Allah haru. Jebule ke cah nurut to jeng saiki. Dilebokno apa? Lah pikiran kula sing ra nurut neraka, jebule swarga. Bisa. Lah sing zaman ning donya saleh ngeduk-ngedukno ngamal malah ahli neraka. Ya itu kita ora tau roh. Ya baru kae sinau dadi roh. Mun kula terusaken nggih. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Wa minhum lan iku setengah saking wong sing mamang Abdullah bin Ubay ta Abdul bin Ubay. Wal muhsanatu ta muhsanat guna ing dalam kene iku azwajun nabi ubira-bira garwane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yadhkur ora nyebut sapa Allah taala fi qadfihinna ing dalam nuduh azwajin nabi tobatan ing tobat. Wa man disapani wong dzikira disebut sapa man fi qadfihinna ing dalam nuduh ning gone muhsanat awal surati ing dalam kawitane surat. Disebut apa at-taubatu tobat atau at-taubata ing tobate. Dadi maksudnya teman-teman ngeten. Dadi nak ning awal surat wa man dzikira fi qadfihinna awal surah apa at-taubatu iku ghairuna ngoten nggih. Wa man disapane wong dzikira kang den sebut fi qadfihinna ing dalam nuduh wong akeh awal surat ing dalam kawitane surat. Apa sing ditebut at-taubatu apa kemungkinan tobat? Lawaman dukiro ghairuhunna liyane azwajun nabi. Jadi gamane ngeten nggih, nak nuduh bojone nabi zina iku ora ana tobaté blas. Tapi nak nuduh liyane bojone nabi diarani zina iku jek mungkin ana tobaté. Bagi penuduhan maksudnya. Al khabithatu te wong wedok sing elek minan nisa sing pira-pira wong wedok. Wa napa jenenge? Khabithatu untuk kiamir kena mana napa? Wis pokoke wong elek iki. Al khabithatu te pira-pira wong wedok sing elek. Utawa barang sing elek subhanallah. Niki Imam Syuti kati-katinen malah repot. Al khabithatu tawi wong wedok sing ora iso aduh kliru meneh. Ngene-ngene al khabithatu te barang elek, cek barang menan isa sing pira-pira wedok. Wa minal kalimat nang saking omongan elek iku lil khabithin, ya kedue wong sing elek minan nas. Maksudnya ngene. Omongan elek cek wong wedok elek, iya dalan to wong elek. Nah, tapi niki ayat niki mansuh iki. Ngeten-ngeten kula terangno ben mboten salah paham. Allah niku nak damel hukum niku beberapa kali dinasah. Dinasah ora kok krana Allah salah utawa merevisi hukum mboten. Dari awal hukum tu punya mudah. Nggih kula warai cara usul fikih nggih, tak warai cara usul napa? Fikih. Ngeten niku. Iki rungokno kene ya. Misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun. Dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun. Kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi, tidak usah mimik susu. Oleh tradisi fikih begitu dianggap nasah mansuh. Hukum mimik susu dinasah, dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi. Disebut nasah apa? Mansuh. Lah orang Yahudi, orang Nasrani dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru. Keliru ini ngeten, ini rungono tenan. Misalnya dulu kan Kanjeng Nabi nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Masjid Aqsa, pinten? 16 bulan. Setelah itu disuruh madhep Ka'bah seterusnya sampai sekarang. Itu orang-orang Yahudi terus merovokasi, "Ungzuru ila sahibikum, lihat itu Muhammad. Yukhillu lauman wa yuharrimu ukhra." Nah, nggih hukum saenake wingi muni halal saiki muni haram, bar muni haram saiki muni halal. Jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan utawa hukum Islam napa? Cara wong Jawa bari yo ora bari jo abang. Kesannya jelek. Sehingga ulama itu di kepentingan piye supaya kesan itu ndak ada. Akhirnya didefinisi no nasah mansuh itu adalah hukum sing berjarak atau bertempo atau berdurasi. Memang dari awal hukum itu berdurasi. Jadi kalau caci cilik pokoke ngombe susu iku yo hukum, tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun. Lah saiki bar kon mangan sego atau kon mangan gizi ora kok menasah hukum cah cilik penting ngombe susu. Angger cah cilik yo penting ngombe susu, angger gede ora usah. Paham sing maksudnya? Berarti nasa manso iku ora ono ya pancen dari awal ono durasi napa? Hukum. Paham ya? Lah dulu itu pernah ada periode di mana wong elek kudu dirabi wong elek, ora oleh wong apik kok ngrabi wong elek. Jadi kok santri kok rabi lonte ora oleh. Wong soleh ora bi wong dalan sing atuh ancekake ora oleh. Tapi hukumku terus dadi lucu kan terus kapan wong sok wong nakal dadi wong apik, nek wong apik ora gelem rabi. Wong rabi wong elek jare Rogen. Dadi Rogen yo keberatan ternyata. Akhire dinasah mek hukum wa angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dadi wong apik oleh ngrabi wong elek oleh dirabi wong apik. Artinya sah itu sah. Lho soal cara ideal nak iso aja, mergo bahaya ketularan. Tapi secara sah tetap napa? Sah. Mulane hukum al-khabitsatu lil-khabitsin niku dianggap napa mansuh. Maksudnya mansuh itu ya oleh wae, misale ana kejadian ya oleh wae. Wong niku critane ngeten, dadi cerita ayat ini sederhana kok. Ana sahabat paling ya rondo kaya rugen wonten, rondo ndablek wonten, rondo sahabat ndablek. Niku dhe pacar zaman jahiliyah, jenenge anak. Anakku wayu tapi rondok lonte. Ya, soalnya wong nakal. Wes demenane zaman jahiliyah, bareng dhekne masuk Islam, hijrah ning Madinah. Jenenge cinta yo, walhasil wala-wale zaman Mekah dibuka. Mekah dibuka melo dhekne. Dhekne ora pertama ra tawaf ning Ka'bah cek eling demenane iku oleh wong akeh lek tak didonak sebab ini jenenge anak. Akhire anak iku manjen wong nakal ya. Dijak selingkuh meneh, wae dijak zina. Sahabate gak gelem. Ora, aku iku wis wong apik. Dadi aku saiki ora tau zina, ora tau demenan aku. Ya aku mbok nikah ya ora apa-apa. Malah enak, hasilku dadi lonteng kok nggo biayam dadi wong apik. Tertarik dene. Wah, iku wis tobat untuk biaya kan. Dadi ora sebab pindu wis tobat untuk apa? Cara iman sarukir yang cocok. Maksudnya iku wis masuk akal kan? Akhirnya matur ya Rasulullah. Ini si anak yang itu kan dulu lonteng niku ya Rasulullah iku pengen tobat. Gelem tak rabi kulo, bahkan hasil-hasil dari yen angsal di perjuangan di kulo. Akhirnya ana ayat turun al khabithatu lil khabithin, ora pantes wong ngono kok mbok rabi. Jadi ku yo angel, tapi umpam terus ayat iku dimansuh. Nak pancen cah wedok iku pengen tobat, yo oleh ditobatno. Nang go hasil lontene aja go masjid. Wah iku yo repot, go ratan tas selokan kono pokoke. Pokoke aja go masjid. Lah iku mlane dadi hukum iku ana asbabun nuzule. Paham gitu dadi ora oleh dipukul rata. Wal khabithuna te pro-pro wong lanang elek minan nas ya lil khabithin kedhe wong wedok sing elek utawa kalimat sing elek mimase perkara dikira kang disebut apa ma. Wa thayyibatu te sing suci mimase perkara dikira kang disebut apa ma li thayyibin kedhe wong sing suci minan nas. Wa thayyibuna te pro-pro wong lanang suci minhum li thayyibat mimase dikira. Ayla iku tegese te sing patut bil khabisi iklan barang elek ya misluwis badane khabis wa bitoyib lan sing pantes kelawan barang apik ya misluwis badane toyib. Mane nak wong apik entuk wong apik wong elek entuk elek. Normale ngono maksude adate ngono. Ora kok terus dadi hukum misale kiai rabi wong elek, wah nekae batal wong apik kok entuk wong elek. Ya ora iso ngono. Terus wong eleke dadi apik kapan kan ngono. Iki ora usah mbok jero-jero. Nung gara-gara mau lho sebagian sahabat ono sing ijek eling mantan-mantane niku ora kok. Ya oleh wae wong eling ora oleh. Kira eling mergo ora duwe mantan ngono ora kok ora. Ora kok kowe wong apik ya ora mergo ora duwe napa? Mantan, itu wong apik ku yo pas-pasan yo akeh. Mulane jare pejabat sing korupsi ki ora korupsi perkara ne ora tau napa? Ora tau jabat. Nah, ora di kesempatan. Cara duwe yo luwih parah. Bodho wae. Mulai kau te mengkono-mengkono kabeh. Mulane bener niku lho, Liga Tato sak Indonesia nu bangga sih. Karena enggak ada kelompoknya yang terlibat korupsi. Semua koruptor tuh bersih-bersih, enggak ada yang bertato. Wah, ya repot nanti. Jadi Liga Tato Indonesia aku bangga. Karena semua koruptor enggak ada yang tato. Jadi kelompok kita enggak ada yang terlibat korupsi. Koruptor kan resi-resi. Enggak ada yang bertato. Selama ini orang bertato itu identik dengan maling, orang-orang jelek. Tapi kali ini baik. Karena enggak ada koruptor yang apa? Bertato. Ya nak jangan kenangan ngono ya, ya nak bener ya. Koruptor kan gak ada yang tatuna. Ya geneman kok ngono. Walai kau temu kono mengkono kafe ku atau ibun atau ibat minani sa'amin hum lanik setengah sangin kafe Aisyah tu ta Aisyah wa Sofyan dan Sofyan mubarro'u na ku dibebas na kafe utau wong sing hake kote bebas kafe mima sangin ngopo ayaku luna kang ucap sopo ngake ayil khobisun dikisi wong elek wal khobisar minani sa' sangin berapa wedok fihim yang dalam kafe lahum iku tetap ke diwa ngake li toyibin wa toyibat minan nisa wang api-api umakfiroton tayi pengepuranan wariskun lariski karimun kang terhormat fil jernati yang dalam suaraku wakotif takhorat lan teman-teman bangga sopo Aisyah tu Aisyah bi asya'a klan pro-pro perkoro minha iku setengah sangi Aisyah anna hasa temene Aisyah iku khulikot udirin gawe sopo Aisyah tibatan toto ibatan halis suci wawo idat lan den janjekno sopo Aisyah den janjekno makfirotan yang pengepuranan wariskun lariski kariman kang terhormat. Terus masalah hukum eling-eling gitu. Terus hukum niku wonten nasah mansuh nggih nasah mansuh ben sampean ora ketularan wong Yahudi. Cara berpikir jangan revisi-revisi itu kan kesannya kurang baik diperbaiki. Padahal enggak mungkin kan Allah itu dulu merasa enggak baik, sekarang merasa lebih pinter kan enggak mungkin. Mungkin mboten-mboten mungkin kan. Makanya takrif nasa manso paling selamat niku dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah, punya tempo. Dan suatu saat tempo ini terlewati, kemudian hukum ini sudah tidak jalan. Paham nggih? Bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki. Mulane masalah nasa manso sampai napa manan sahmin ayatin aunun siha nak tibi khairim minha au misliha. Jadi lengi-lengi terus Al-Khobi satu saat terusiu dinasa sampai ayat napa wa angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara ayuhnihimu wahu napa min fadli. Terus masalah nikah niku angsal niku kan masyur ya kalau didana hukum-hukum ada orang nakal terus rabi sampai sahabat soleh seneng cinta mati sahabatnya ya Rasulullah inna nisa'i inna zaujati la taruddu ya dalamisin kula aja apal takin Gusti Kanjeng Nabi bojo kula niku seneng ayo Gusti kula senenge tenanan tapi anggere wong nate demek dadi dhisik yo ana rontok nakal yo ana jare Nabi Nabi yo lucu jawab ya pegat ta kula aja seneng yo nek aja seneng yo aja pegat artine ku wong soleh untuk bojo elek ambek Nabi nyatane enggak dibatal lo. Nah, cek seneng ya amsika ya kudu kok. Napa? Mbok keker maksudnya ternyata mbek Nabi nikahnya enggak dibatalkan. Menawa sahabat ya soleh tapi dake. Timbang tuh salihah ra ono rasane yo ora roh pikirane. Mungkin ya koyo ruhin-ruhin nu timbang salihah ra ono rasane. Aduh, rapati salihah tapi napa? Ayo tapi aja tiru, paham ngono. Cuma aku cerita hukum dasare nikah niku sah wong elek untuk wong apik untuk napa? Wong elek. Ayat niki ku tentang kejadian anak wau. Dados mboten dadi hukum fikih nak syaraté nikah niku kudu soleh untuk salihah. Thayyib untuk napa? Thayyibah. Paham ngeling-eling ya dados niki hukum adat normali ngoten. Mun nggih ya ayyuhalladzina amanu.